sodo tulanan gelar kloso ing plataran ojo tansah mikirake susah pisan-pisan kudu bunga tetembangan lagu Jawa ngetombo hati nelongso kawe pikiran ranggena. Ayo konco nembang bebarengan mumpung pada rembulane. Aja tansah mikirake susah pisan-pisan tutup bunga. Pisan-pisan kutip bunga.